Bismillahirrahmanirrahim. Nastartu jalsa mitlabanna mahu abawuna wa asjadna wa asalafuna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhi niyya wa ala kulli niyya salihah. Jami'a shamla min kharid niyya wal akhira wa ila hadratin nabi sayyidah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه فإن الإنسان في هذا العمر فالإنسان في هذا العمر ينتقل من حال طفولية إلى حال بلوغ بسن أو الاحتلام ثم إلى حال شباب ثم حال كهولة ثم حال شيوخة وكبر إلى ما شاء الله من حال هرم وخرف على وفق ما ذكر الله في كتابه. فإذا وقع الإنسان من بطن أمه استهل صارخا، وذلك من ركزة الشيطان لعنه الله التي لم يسلم منها إلا عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، وذلك أن الله أعاذهما منها بقول أم مريم وزوجة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كما ذكر ذلك في الحديث. وإن إبليس جاء ليدعينا فوقعت تعانته في الحجاب. ومن السنة المأمور بها أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام للصلاة في أذنه اليسرى تذكيرا له بالفترة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمن الأمر المؤكد على الأبوين أن يحفظ المولود من كل شيء يخرج به عن الفطرة ويحسن تربيته ويجتهد في ذلك ويجنباه المراضع السوء، فإن الرضاع يغير الطبع كما في الحديث. وعليهما أن يغرسا في قلبه تعظيم شعائر الدين وحرمات الله ومحبة الخير ومحبة العمل به ومحبة أهله، ويرغبه فيه ويحثه عليه ويبغض إليه الشر والعمل به ويبغض إليه أهله والعاملين به، وألا يزرع في قلبه حب الدنيا وشهواتها والميل إلى التنعم بها، ولا يعينه على ذلك ولا يساعده عليه ولا يسعفه به، فإن ذلك من الإساءة إليه والعدول به عن شاكله الاستقامة. وعليهما أن يأمره بالصلاة وبما أعطاك من الصوم إذا بلغ 7 سنين، ويضربه على ترك ذلك إذا بلغ 10 سنين، ويمنعه من قرناء السوء وقرناء الشر ومن الغالب عليه الفضول والغفلة من صغير أو كبير، ويزيد في تعهده وحسن النظر عليه مهما ظهرت فيه مخايل تمييز، ولا يدعاه يقول ولا يفعل إلا الملح المحتحسن، ليقع نشوءه على ذلك ويرسخ فيه تعود العادات الحسنة، فيتيسر عليه العمل بذلك في كبره. فإن الخير عادة، وأكثر وظائف هذا الحين من هذا العمر يتعلق القيام بها بالآباء والأولياء إلى آخر ما قال الله تعالى عنهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwani rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Ibtikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Awi bin Muhammad Al-Haddad sampai pada umur yang kedua, pembagian umur-umur manusia sampai pada umur yang kedua, di mana pada pembahasan lalu kita sudah masuk sampai tentang permasalahan bagaimana perkembangan seseorang ketika di dalam janin ibu, di dalam rahim seorang ibu, maka kemudian bagaimana setelah itu kelahirannya, itu yang akan dibahas oleh beliau. Dikatakan oleh beliau, fal insanu fi hadzal umur yantakilu min hali tufuliyatin min tufuliyatin ila hali bulughisin awil ihtilam. Maka seseorang, kata beliau, pada umur-umur semacam ini berpindah keadaannya dari masa masih kecil sampai usia baligh. Kemudian summa ila hali syababin, lalu berlanjut berpindah dari umur yang masih baru baligh sampai pada usia dewasa, ya, seorang pemuda. Summa hal kuhulah, kemudian masuk pada jenjang umur 30-40 tahun, ya, masa namanya masa kuhulah. Summa hal syuyukhah, ya, kemudian sampai pada berikutnya masa, yaitu masa tua, berlanjut semacam ini. Ila masya Allah, sampai pada satu keadaan yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min hali haramin wa kharfin ala wifki ma dzakarallahu fi kitabih. Orang itu berlanjut dari masa tua kemudian sampai masa kebinasaannya. Semua itu sesuai apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Manusia semacam itu keadaannya di umur yang kedua ini. Dari kecil tidak bisa apa-apa, berlanjut masa usianya sampai usia baligh. Sampai di usia baligh berlanjut lagi, ya, menuju masa pemuda. Sekitar umur 20, ya, sampai usia 30. Lanjut lagi masa kuhulah. Kuhulah ini usia sekitar 40 tahun. Berlanjut, ya. Kemudian masa syaikhukhah yang disebutkan di sini berarti sampai pada usia 60 tahun ke atas. Ya. 60 tahun ke atas berlanjut bisa sampai 70-80. Ini masa haram. Ya. Masa orang-orang kemudian, ya, berkurang daripada segala nikmat yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matanya, kemudian pendengarannya, jalannya, ya, segala hal susah sampai dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang manusia ada yang melewati umur-umur ini semuanya, tapi ada pula yang belum sampai pada masa syaikhukhah, masa usia tua, sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang belum mencapai masa kuhulah 40 tahun, sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wudhi'al insanu min batni ummihi. Apabila seseorang itu dilahirkan, ya, dari perut ibunya lahir, istahalla sarihan, maka pertama kali yang mungkin kita dengar dari bayi ini adalah tangisan, ya, tangisan yang sangat keras sekali, ya. Wadhalika min laqmati syaitani la'anahullah. Itu terjadi semacam itu tidak lain ada gangguan daripada syaitan. yang berusaha mengganggu dari sejak lahir manusia itu. Sudah mulai diganggu oleh syaitan. Manusia ini setiap lahir maka sudah dipersiapkan. Ada malaikat yang selalu menyertainya, yang selalu membisikkan kebaikan. Ada pula namanya qarin. Ya, qarin ini selalu bersama dengan orang tersebut dari syaitan pula. Ya, kalau ini dari malaikat, ini dari syaitan. Dikatakan qarin ini mati dengan matinya orang tersebut. Ya. Jadi apabila mati orang tersebut, maka qarin ini pun juga akan mati. Ya, semacam itu yang disebutkan. Nah, syaitan ini selalu berusaha untuk mengganggu manusia dari sejak manusia itu dilahirkan. Allati lam yusallam inha illa Isa ibn Maryam wa ummuhu alaihi wassalam. Di mana tidak selamat semua orang itu dari gangguan syaitan dari saat ketika pertama kali dilahirkan kecuali dua orang saja. Yaitu siapa? Nabi Isa ibn Maryam dan ummuhu dan ibunya sendiri yaitu Sayyidatuna Maryam yang selamat daripada gangguan syaitan ketika pertama kali dilahirkan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran ketika ibunya Sayyidatuna Maryam yaitu istri daripada Imran tatkala mengatakan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku sesungguhnya berlindung kepadamu ya Allah terhadap anak ini. Ya, dari anak ini yaitu Sayyidatuna Maryam yang akan dilahirkan. Bika wa dzurriyyataha. Dan keturunannya. Keturunannya siapa? Yaitu Nabi Isa ibn Maryam. Minasyaitanir rajim. Dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, dari doanya istrinya Imran. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian tidak diganggu dari sejak pertama kali dilahirkan keduanya. Nah, ceritanya ya, Imran ini, keluarga Imran adalah keluarga yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ini, siapa istri Imran ini hamil, maka dia berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak ini yang dikandungnya untuk Masjidil Aqsa, ya, untuk Baitul Maqdis, supaya bantu-bantu di Baitul Maqdis khidmat, ya. Maka Imran mengatakan, bagaimana kalau anaknya perempuan? Ini kamu belum tahu bahwa ini anak laki atau perempuan. Kalau anaknya perempuan bagaimana? Ya sudah, pokoknya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika lahir wajad tuha unsa, ya Allah saya dapat ini anak ini perempuan, gimana mau khidmat ya kepada Baitul Maqdis. Ya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa perempuan yang dilahirkan itu adalah lebih baik daripada laki-laki yang kamu inginkan. Ya, yang diinginkan mungkin punya hayalan keinginannya semacam ini, tapi diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang lebih baik daripada yang mereka inginkan. Maka lahirlah Sayyidatuna Maryam, dan disebutkan di dalam ayat ini bagaimana istri Imran berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak diganggu oleh syaitan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sehingga tidak mendapatkan gangguan ketika dilahirkan itu hanya dua orang saja, yaitu Sayyidatuna Maryam dan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian disebutkan wa inna iblis jaa liyata'ana fawaqa'at ta'anatuhu fil hijab. Ya, maka pada saat itu iblis berusaha datang untuk mengganggu, tidak tertutup ya, oleh hijab, sehingga tidak bisa mengganggu Sayyidatuna Maryam dan tidak bisa mengganggu Nabi Isa bin Maryam. Wa min sunnah al-ma'mur biha an yu'adzina fi udhunil mauludi al-yumna. Termasuk sunnah ketika seorang bayi dilahirkan maka kita mengazani dengan azan di telinga yang sebelah kanan. Ya, di telinga sebelah kanan kita azani. wa yuqama fi lisalati fi udhunihi al-yusra. Kemudian diiqamahi pula dengan iqamah di sebelah kiri, ya, di telinga sebelah kirinya. Ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada bayi kemudian dilahirkan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengadzaninya dan mengiqamainya. Tidak lain dilakukan semacam ini tadzkiran lahu bil fitrah allati fatarallahu nasa 'alaiha, mengingatkan kepada bayi tersebut akan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, diingatkan dengan mendengarkan apa azan, ya, mendengarkan apa zikir nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sejak kecil. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dari sejak kecil itu sudah ada dalam syariat Islam dan diajari caranya dengan cara-cara yang semacam ini. Dari sejak pertama kali lahir, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya yang berfungsi pada manusia itu sesuai dengan urutan daripada apa yang disebutkan di dalam ayat. Yang pertama kali berfungsi pada bayi itu pendengaran dulu. Mata mungkin belum berfungsi. Kemudian setelah itu baru inna sam'a wal basara, dan basar penglihatan. Baru setelah itu penglihatan yang berfungsi. Pendengaran sudah bisa mendengar dari sejak bayi itulah dilahirkan. Maka Rasulullah mengadzaninya, mengiqamainya. Ini berarti sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul, bahwa walaupun bayi itu tidak tahu apa-apa tapi sudah bisa mendengar, melihat belum, ya. Kemudian baru melihat, setelah itu wal fu'ad, baru hati yang berfungsi. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kemudian mengajari anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, pendengaran yang baik, nama-nama yang baik yang selalu didengar oleh orang tersebut, oleh bayi tersebut, sehingga terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Baru dari sejak lahir sudah didengarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hal bahwa adzan itu bukan memang untuk salat, ya. Bukan hanya untuk salat. Ya, bayi yang lahir kemudian diadzani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti bahwa adzan itu memang bukan hanya untuk salat saja, bisa untuk yang lainnya, termasuk sunnah orang yang mau bepergian jauh kemudian azan iqamah, itu kan sudah suatu hal yang juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kemudian sakit ayan itu kemudian diazani, termasuk suatu hal yang memang dianjurkan oleh para ulama. Maka azan dan iqamah itu bukan hanya untuk kemudian dikumandangkan apa salat, sehingga para ulama kemudian mensunnahkan orang itu kalau setelah meninggal waktu dikuburkan maka diazani pula dan diiqamai pula. Ini qiyas, ya, bahwa dulu pernah waktu awal kali itu diazani dan diiqamai, maka akhirnya ketika meninggal dunia adalah juga diiqamai dan diazani pula, supaya yang terakhir didengar pula adalah azan maupun iqamah. Dikatakan yang terakhir kali berfungsi itu juga pendengarannya, bahwa orang yang telah meninggal tetap masih bisa mendengar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bicara kepada orang-orang penghuni Badar dari orang-orang kafir Quraisy yang dikuburkan di gali Badar, di sumur Badar, seraya mempertanyakan kepada mereka, apakah telah datang janji Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepada kami. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kamu bicara sama orang yang sudah meninggal?" Kata Rasulullah SAW, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka. Pendengarannya lebih tajam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, mereka yang meninggal itu bisa mendengar suara gesekan tali sepatu yang bergerak. Ya. Nah, kita enggak bisa mendengar, mereka lebih mendengar, maka pendengarannya lebih tajam. Suatu hal yang wajar kalau kemudian kita azani dan iqamai pada waktu di akhir hayatnya, supaya itu yang terakhir kali didengar oleh orang tersebut, sebagaimana awal mulanya adalah mendengar dengan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa tidak lain supaya mengingatkan, ketika diadani dan diikomai mengingatkan dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, wahya at-tawhid. Fitrahnya apa manusia itu? Fitrahnya, sucinya manusia itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam hati setiap manusia, kalau kita tanyakan kepada hati yang paling dalam sanubarinya, mesti mengajaknya kepada tauhid. Hanya saja terkadang tertutup dengan kebiasaan. Sudah tertutup dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kehidupan yang sudah berjalan bagi dirinya. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gampang untuk diajak ke Islam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi tersebut, anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Tidak menjadi Muslim. Ya. Kenapa? Karena sudah Islam sebetulnya. Sudah Islam di dalam dirinya. Secara fitrah mengajaknya kepada Islam. Itu yang jelas yang ada di dalam diri setiap orang. Tapi karena faktor lingkungan, dan yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah faktor lingkungan yang paling dekat adalah keluarga, ayah, ibu. Maka kemudian berpengaruh kepada bayi ini hingga menjadi orang Yahudi, bisa menjadi orang Nasrani, bisa menjadi Majusi. Ya. Itu yang kemudian terjadi, sehingga akhirnya terbiasa anak tersebut dengan keadaan seperti itu dan wataknya sudah semacam itu akhirnya. Ya, karena melihat dengan sekitarnya, apa yang dilihat itu ya tentang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak kemudian kembali kepada Islam. Ya, tapi sebetulnya fitrahnya manusia itu kembali kepada Islam. Ya, hanya saja kemudian karena faktor lingkungan, maka ini suatu hal yang sangat besar peran orang tua terhadap anak. Ya. Orang tua terhadap anak ini sangat besar, sehingga bisa berpengaruh kepada anak tersebut, bisa tetap dalam kokoh Islamnya atau kemudian terpengaruh dengan yang lainnya. Faqala ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Jadikanlah dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di agama yang lurus, yaitu agama yang memang Allah fitrahkan kepada manusia ini untuk selalu dalam keadaan semacam itu. Jadi sebetulnya di dalam hati manusia ini ya terkaitnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terlihat apabila dalam keadaan masa-masa sulit. Manusia ini kalau sudah berbenturan dengan keadaan yang sulit, maka muncul fitrahnya yang dulu sudah ada di dalam diri orang tersebut. Maka dia mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dalam keadaan sulit perekonomiannya, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dalam keadaan susah, maka ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Begitu pula pada saat-saat yang dahsyat, misalnya di atas pesawat sudah mau jatuh, ya, maka apa yang dia minta? Ya, minta ada kekuatan yang lain, walaupun dia ateis. Ya, walaupun orang itu ateis pun, dia tapi masih menginginkan ada yang bisa bantu. Siapa yang bantu? Ya Allah lah istilahnya. Menurut mereka ada kekuatan yang lain yang bisa membantu. Inilah fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam setiap hati manusia, punya fitrah-fitrah semacam ini. Faminal amri al-muta'akkad alal abawaini ayyahfadha al-mauluda min kulli syai'in yukhriju abihi anil fitrah. Dikatakan termasuk perkara yang sangat ditekankan bagi kedua orang tua. Ini penting bagi kita sebagai orang tua, punya tugas yang sangat berat terhadap anak-anak kita. Itu apa? Dikatakan oleh beliau diantaranya pertama, ayah fadha al-mauluda min kulli syai'in yukhriju bihi anil fitrah. Jaga anak tersebut, jaga bayi tersebut dari segala sesuatu yang bisa mengeluarkan anak tersebut dari fitrahnya. Jangan sampai keluar daripada fitrah. Fitrahnya ini sudah ada, maka harus dijaga. Islamnya harus dijaga. Mulai berkembang, ketika perkembangan manusia ini bayi, kemudian menjadi agak dewasa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka ini jangan sampai lepas. Pendidikan terus harus diberikan. Jangan kita ini nganggep, oh masih kecil. Ya. Masih kecil ini belum apa-apa. Kita bisa melihat, jangan dikatakan bahwa, oh masih kecil ini berarti mau pendidikan di mana saja, yang penting nanti dewasanya. Ada kejadian seorang ayah kemudian menitipkan anaknya sekolah di TK Kristen. Ya. Dia menganggap, oh ini TK Kristen istilahnya, oh, masih TK, masa-masa bermain. Ya, masa-masa bermain. Ditaruhkan di satu tempat, kemudian tempatnya ini, TK-nya ini adalah TK yang bukan Muslim. Maka kemudian berlalu berapa waktu ketika duduk di rumah mau makan, ya mau makan. Maka kemudian si anak nyeletuk, bah boleh doa sebelum makan. Oh ya silakan doa, mungkin mau doa anaknya. Maka doa dengan mengatakan demi Tuhan, ya dia mengatakan dengan kata-kata yang biasa didoakan oleh orang-orang yang di luar Islam. Kaget ayahnya, lu ini anaknya mengucapkan doa, bukan doa Muslim lagi, sudah keluar daripada daerah Muslim. Maka kemudian baru tahu bagaimana pendidikan itu dari sejak kecil sudah harus ditanamkan sesuai dengan agama kita, keyakinan kita. Jangan kemudian kita biarkan pendidikan ini kita berikan kepada orang-orang di luar Islam. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini sudah dari dulu. Istilahnya sekarang kita ini mulai berkembang dengan pendidikan-pendidikan barat yang masuk ke dalam tempat-tempat kita, sehingga kita ini malah kemudian condong kepada mereka. Biasanya kalau datangnya dari barat ini sesuatu yang sangat dibanggakan oleh orang-orang, dan lupa kita ini terhadap ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada perkembangan bahwa orang itu kalau hamil dengarkan daripada bayinya itu di dalam janinnya musik-musik klasik, ya supaya didengarkan musik klasik di dalam janin ibu. Loh kenapa? Karena menurut penelitian bahwa bayi yang kemudian mendengarkan suara daripada musik-musik klasik perkembangannya lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. Ya. Maka orang-orang kemudian condong ke sana, buru-buru dengarkan musik klasik. Ya, lupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengajarkan bayi lahir langsung kemudian didengarkan nama Allah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diadani, diiqamai. Maka kan berarti dengarkan aja nama Allah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu para salaf itu kalau seorang wanita hamil, maka membiasakan diri mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca berbagai macam ilmu yang mereka hafal, karena kan mereka ini adalah orang-orang yang terdidik, sehingga ibunya ini hafidhah Al-Quran, maka bacanya waktu masa ini dan lain sebagainya Al-Quran, juga hafal daripada ilmu-ilmu yang lain, maka sambil kemudian aktivitas biasa kemudian tetap saja membaca daripada kitab-kitab ilmu yang dihafalkan, akhirnya anaknya terbiasa dengan hal-hal yang semacam ini. Kalau dengarnya televisi terus, sinetron terus, ya jangan salahkan kalau kemudian anaknya duduk di depan TV itu jadi asyik. Ya, karena terbiasa dari sejak kecil untuk kemudian mendengarkan daripada hal-hal yang semacam ini. Wa yuhasina tarbiyatahu wa yastahida fi dzalik. Jadi memperbaiki bagaimana cara pendidikan terhadap anak pada waktu masih kecil dan berusaha sungguh-sungguh dalam hal ini. Wa yujannibahu al-maradhi'a as-su' fa inna ridha'a huna yughayyiru tibaa' kama fi al-hadits. Dan berusaha untuk menjaga susuan ini jangan sampai masuk daripada susuan yang buruk. Kalau dahulu kan ada sistem istilahnya anak disusukan kepada orang lain, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kebiasaan di masa itu adalah orang itu menyusukan kepada anaknya kepada orang lain supaya terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Mereka di waktu itu kota Mekah terpengaruh dengan pengaruh luar. Perbuatan buruk banyak, kemudian bahasa pun juga berubah. Sehingga berubah dengan pendatang-pendatang ini. Supaya mereka ini terjaga, anak-anak mereka tetap bisa bahasa Arab dengan baik, kemudian akhlaknya juga baik. Mereka itu membiasakan kemudian anak-anak itu disusukan ke pedesaan-pedesaan. Di antaranya desa Bani Sa'diyah yang ada padanya adalah Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika dibawa ke sana, mereka ini tidak lain supaya disusukan kepada keluarga-keluarga yang memang mereka ini adalah keluarga yang baik, kemudian akhlaknya yang baik, dan pengaruhnya bahasanya juga menjadi tetap baik, tidak berubah bahasanya. Nah, itu mungkin ada di zaman dahulu dan tidak ada di zaman sekarang ini seperti itu. Tetapi secara umum bahwa orang itu harus dijaga dari sejak kecil minumnya apa, makannya apa. Harus macam ini. Karena sesungguhnya makanan dan minuman yang buruk akan mempengaruhi daripada bayi tersebut. Maka silahkan dijaga makanannya dan minumannya dari bayi tersebut sehingga tetap menjadi kualitas yang baik. Selain itu, kalau mungkin ini sudah tidak ada pada saat semacam ini, yang perlu diingat adalah misalnya yang terjadi sekarang ini adalah masalah donor darah. Nah, donor darah ini berpengaruh kepada seseorang. Maka kalau misalnya kita ini mau menerima darah orang lain dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, pilih darah. Ya. Jangan sampai kemudian kita ambil begitu saja dari orang lain, kecuali darurat. Ya. Kecuali darurat sudah, ini harus pakai, ini enggak bisa yang lainnya, waktu mepet, ya silakan. Kita tidak memaksakan, tapi apabila alhamdulillah ada waktu, kesempatan, mulai dipersiapkan. Misalnya, istri kita sakit, na'udzubillah min dzalik, kemudian perlu darah dan lain sebagainya, ya kita jangan kemudian ambil darah begitu saja dari orang lain. Satu hal secara umum, kalau sakit pasti berpengaruh sakit, itu satu yang jelas. Tapi begitu pula dengan tabiatnya, darahnya orang ini, na'udzubillah min dzalik, kalau terima dari Nasara bagaimana? Terima dari orang yang di luar Muslim bagaimana? Ya berpengaruh masuk ke dalam darahnya, dalam tubuhnya. Sehingga kebiasaan, ya manusia ada sesuatu yang masuk di dalamnya, sesuatu yang buruk, ya dia akhirnya minta kepada kebiasaan yang buruk. Nah, maka harus dicegah hal semacam ini dengan cara bagaimana kita berusaha untuk mengambilnya daripada orang-orang yang kemudian kita kenal. Itu yang perlu diingat dalam hal ini. Wa alaihima ayyughrisa fi qalbihi ta'zima sya'airiddin wa hurumatillah. Dan hendaklah orang tua punya tugas yang berat pula, yaitu apa? Menanamkan di dalam hati anak tersebut ta'zim sya'airiddin, pengagungan syiar-syiar agama. Wa hurumatillah, dan bagaimana kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan kepada anak bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang penting, lebih penting daripada segalanya. Maka perhatian seorang ayah, seorang ibu kepada masalah agama harus lebih besar dari masalah dunianya. Kita jangan bingung sama pakaian anak, akhirnya anak juga perhatian, oh ibunya perhatian masalah pakaian, kotor sedikit ganti, kotor sedikit beli, ini bingung terus setiap hari dan setiap saat hanya untuk masalah pakaian, tapi gak pernah tanya anaknya sudah sholat belum, ya. Gak pernah ditanya sudah sholat, kalau belum sholat marah, ya. Marah untuk kemudian hal yang semacam ini, agungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwa yang paling penting itu agama. Didik anak jangan bohong. Didik anak jangan kemudian meninggalkan salat. Didik anak untuk melaksanakan agama. Tunjukkan bahwa ini sesuatu hal yang besar. Jangan kemudian yang besar itu hanya masalah uang. Uang hilang bingung, kiamat di rumah. Pukul sana, pukul sini, marah sana, marah sini. Gak pernah marah untuk masalah agama, tapi marah untuk kepentingannya dirinya sendiri. Masakan kurang, marah. Ya. Ini gak enak, marah. Dan lain sebagainya. Marahnya untuk hal-hal semacam itu. Marahnya itu untuk masalah agama. Kalau masalah agama, marah. Ya, kita tidak menganjurkan marah ya, dalam hal ini. Tetapi sesungguhnya tunjukkan perhatian bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang besar. Kita bisa melihat cerita orang-orang dahulu ya, yang disebutkan anaknya pulang mikirkan kopinya ya. Lu nih kamu tuh majelis taklim kok mikirkan kopi ya. Salat taubah ya, kamu salah kamu ya. Ini kan hal-hal sepele semacam ini, berarti ini perhatian terhadap anak yang begitu besar. Jangan sampai anaknya itu salah perhatian, salah konsentrasi. Harusnya untuk ilmu ya, ilmu saja, jangan mikirkan untuk masalah yang lainnya. Tertawa terbahak-bahak di rumah disuruh taubat. Lah ya sekarang ya, bukan lagi ketawa, abahnya tertawa, ibunya tertawa, semuanya ketawa. Lupa sama perintah Allah Subhanahu wa taala, lupa sama adab-adab. Ya, sesungguhnya mereka jaga adab di dalam rumah ini sehingga anak itu tahu aturan ketika berada di dalam rumahnya, tahu bahwa yang paling penting adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatal khair. Ya, tanamkan di dalam diri anak bagaimana cinta kepada kebaikan. Wal am wa mahabbatal amal bihi, dan cinta untuk mengamalkan kebaikan. Ini sudah harus ditanamkan. Maka kita ini istilahnya wa mahabbata ahlihi disebutkan, dan cinta kepada orang-orang yang baik. Dulu istilahnya orang itu kan sebelum tidur diceritainya. Ceritanya ini ya cerita-cerita agama. Jangan cerita-cerita cuma sekedar dongeng sebelum tidur. Biasanya orang tua kemudian malah beli buku-buku dongeng sebelum tidur ya buat anaknya. Kemudian setiap hari, setiap malam anaknya diceritai itu. Gak pernah diceritai tentang Rasulullah. Gak pernah diceritai tentang anak-anak Rasulullah, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Belum pernah diceritai tentang istri-istri Rasul. Gak pernah diceritai tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mana ini semuanya? Akhirnya anak gak kenal. mana cerita orang-orang yang baik, mana cerita orang-orang salihin. Ya. Harusnya ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kemudian kita menghafalnya, kita mengetahuinya, dan kita sampaikan. Ya. Ketika anak mau tidur, cerita, ya silahkan mau cerita. Bisa kapan saja, bukan cuma pas waktu mau tidur. Tapi sesungguhnya yang cerita itu, cerita ini adalah cerita-cerita orang-orang yang baik, cerita-cerita orang-orang salihin, dan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuraqibah fi wa yahuthah alaih wa yubghidha ilaihi asyar. Bagaimana didik anak itu cinta kepada kebaikan dan dianjurkan untuk menuju kepada kebaikan. Setelah diajari tentang istilahnya norma-norma kebaikan, jujur dan lain sebagainya, dianjurkan anak itu untuk kemudian mengamalkan. Oh, diajari tentang bagaimana sedekah, lalu dianjurkan sudah sedekah hari ini. Ya, kita ini biasanya perhatiannya sama anak kalau pulang sekolah gimana pelajarannya, ya, apa ulangannya gimana, nilainya berapa, ya, yang ditanya nilainya berapa. Salah ini, ya. Harusnya ditanya jujur enggak waktu tes, ya. Jujur enggak waktu apa ngerjakan PR-nya, ya. Jujur enggak waktu ulangannya. Ya. Kalau kemudian nilainya berapa, akhirnya anak pulang nilainya 5, dimarahin sama abahnya, dimarahin sama ibunya. Besok jangan sampai 5, 9 walaupun nyontek, ya. Karena enggak bakal ditanya sama abahnya, kan begitu, ya. Akhirnya nyontek, berapa nilainya? 9. Anak pintar. Ya, sudah selesai. Ya. Enggak bakal ditanyai lagi bagaimana belajar, tidak, sungguh-sungguh tidak, hati-hati terhadap nyontek dan lain sebagainya. Ini kan harusnya kita ajarkan semacam ini. Wa yubghidha ilaihi syarr wal amal bihi wa yubghidha ilaihi ahlahu wal amilina bihi. Dibencikan kepada anak keburukan. Ada yang buruk, ya. Ajarkan kepada anak itu semua hal, ya. Yang baik sama yang buruk. Ini baik supaya dilakukan, ini buruk supaya ditinggalkan. Itu sudah diajarkan. Bagaimana caranya kemudian akhirnya anak ini benci sama keburukan, gak suka keburukan. Maka harusnya kita ini kepada yang timbul di masyarakat yang buruk itu langsung kita harus nyeletuk ini buruk. Harus nyeletuk ini buruk. Contoh misalnya, ada orang pakai pakaian yang buruk di televisi, di jalan. Lu ini enggak baik ini. Wis pateni, ya. Wis ubah. Akhirnya anak itu ketika melihat ada acara yang buruk, waduh ini enggak baik, Pak. Ganti le, ya. Ngomong bisa ngomong seperti itu, ya. Kenapa? Karena sudah ayahnya bicara. Tapi kalau kemudian ayahnya diem, ya, melihat televisi ada sinetron tayangan yang buruk, ya biasa saja, nggak apa-apa, cuma sekedar televisi. Ya akhirnya tertanam di dalam diri anaknya bahwa pakaian yang semacam ini adalah pakaian yang tidak baik, yang tidak apa-apa. Ya, itu anggapan. Padahal kita punya anak-anak putri, kemudian bagaimana bisa tertanam di dalam anak-anak putri kita? Harus pakai kerudung, kemudian harus pakai pakaian yang sopan. Padahal di dunia luar ini semuanya enggak ada yang pakai pakaian kayak gitu. Susah untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana anak bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini enggak boleh dicontoh, ini yang dicontoh. Dan senang terhadap apa yang dikerjakan. Maka tanamkan, ucapkan dalam lisan kita ini yang buruk itu buruk. Ini enggak baik, ganti. Waduh, ini jalan ini semacam ini enggak benar ini, ya. Ucapan-ucapan semacam ini harus ada sehingga anak kemudian melihat yang buruk enggak mau mengerjakannya. Dan dia tetap akhirnya berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang memang dianjurkan dalam syariat. Padahal tentunya kita enggak akan ajarkan kepada anak dalilnya apa. Ya. Mau kita ajari dalilnya? Oh ini ya gak bakal nyampe, ya. Gak bakal nyampe kepada anak. Kemudian kita ajari dalilnya harus pakai kerudung, harus pakai yang sopan, ya. Dari mana itu? Dari kebiasaan, ya. dari kebiasaan dan dari lisan yang biasa bicara yang baik, yang buruk itu mana, harus kita tunjukkan. Dan membenci pula kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Ada hal-hal yang buruk, terkadang kan suatu hal yang diperbolehkan seseorang itu menceritakan keburukan orang lain agar orang lain itu tidak mengikutinya. Silahkan, boleh, tapi kalau bisa tanpa disebutkan itu adalah lebih afdal dan lebih mulia. Hanya sekedar menunjukkan saja secara umum apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak baik. Wala wa alla yazra'a fi qalbihi hubbad dunya wa syahawatiha. Dan jangan sampai kita tanamkan di dalam hati anak itu cinta terhadap dunia, kemudian keinginannya terhadap masalah dunia itu jangan sampai tertanam di dalam hati anak. Lalu bagaimana? Berikan anak itu kehidupan yang sederhana. Sekarang kita ini mendidik anak untuk mewah-mewah. Ya. Anak baru usia 5 tahun dikasih HP. Ya. Baru 5 tahun dikasih HP. 10 tahun sudah dikasih HP. Nah, yang tidak cinta dunia gimana? Ya. Dikasih hal-hal yang supaya anak itu terbiasa dengan keindahan-keindahan kenikmatan dunia. Ngasih pakaiannya pakaian. Itu diajarkan dalam pembahasan bahwa ngasih pakaian itu yang biasa-biasa saja. Ya, sama anak. Ya. Jangan terlalu mewah. Jangan terlalu lembut daripada kainnya. Ya. Itu diajarkan macam ini sudah. Kalau kita ngomong kayak gini bakalan itu kuno. Tuh. Sudah gak sesuai dengan zaman. Gak apa-apa ngasih cuma anak-anak saja. Itu jangan sampai kemudian katanya dengan sesuatu yang kasar ya, supaya terbiasa dengan pakaian-pakaian yang sederhana, enggak mikirkan kepada pakaian yang mewah. Kalau kita kali pakaian yang mewah, apa saja yang kita tentang dunia ini kita berikan tertanam bahwa kita itu harus semacam itu. Itu watak sudah enggak bakal bisa berubah. Manusia itu senang dengan apa yang dibiasakan. Kalau biasanya adalah baik, ya baik. Kalau biasanya buruk, ya akan buruk terus-menerus. Ya. Semacam itu yang harus kita tanamkan ke dalam anak sehingga mudah untuk kemudian tidak cinta kepada dunia ya, di dalam diri anak tersebut. Wal maili ila tana'umi biha, condong untuk menikmati dunia. Jangan sampai tertanam di dalam anak semacam ini. Wala yu'inahu ala dhalik. Jangan kita bantu sebagai orang tua akhirnya bantu anak untuk semacam ini. Jangan. Ya. Walaupun dunia dan itu tidak haram. Ya. Tetapi bagaimana membiasakan anak untuk kemudian yang dipikirkan itu yang paling penting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusa'idahu alaihi wala yus'ifahu bihi. Fa inna dhalika minal isaati alaihi wal udulu bihi an syakilihi al istiqamah. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan semacam ini termasuk perbuatan buruk yang kita berikan kepada anak. Ya. Suatu keburukan yang kita tanamkan kepada anak. Kalau kita biarkan keadaan dengan semacam ini, itu yang terjadi. Sehingga wal udulu bihi an syakilihi al istiqamah. Kita ini tidak akan lain kecuali memiringkan anak sehingga tidak istiqamah di jalan yang lurus. Ya. Kita ajak, kita tarik keluar dari jalannya malahan. Sedikit demi sedikit. Kalau mau kita katakan, oh kita enggak ngajari anak maksiat kok. Tapi kita ajari cinta dunia. Ya. Kita ajari cinta dunia. Akhirnya cinta terhadap dunia sudah tertanam. Tinggal miringnya saja nanti kepada maksiat kalau sudah dewasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita enggak mau semacam itu. Lalu bagaimana dibiasakan dengan kebaikan dari sejak kecil. Hati-hati, jangan sampai tertanam di dalam anak cinta kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.